Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, kita sudah masuk pada mutiara yang ke-40 dari mutiara-mutiara indah yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Mutiara yang ke-40 ini adalah hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yatamannayanna ahadukum al-maut lidurrin asabahu, فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. حديث متفق عليه بخاري ومسلم dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yatamannayanna, jangan sekali-kali seseorang berkeinginan untuk mati. Disebutkan di sini la yatamannayanna dengan nun taukid tsaqilah, dengan nun yang bertasydid di akhirnya menunjukkan jangan sekali-kali. Itu sebagai penekanan, penegasan. La yatamannayanna, jangan sekali-kali seseorang atau salah seorang kalian mengharapkan kematian. Lidurrin asabahu, hanya karena madarat yang menimpanya. Fa'in kana labudda fa'ilan, kalau terpaksa dia harus melakukannya, maka ucapkanlah dengan kalimat Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Ikhwani fiddin a'azakumullah, sebagaimana sudah kita ketahui bahwa kita masih di dalam bab kesabaran. Maka di antara bentuk sabar adalah jangan berharap mati. Jangan menginginkan kematian, apalagi bunuh diri, na'udzubillah min dzalik. Tetapi barakallahu fikum, yang namanya ujian, musibah-musibah, kesusahan-kesusahan, itu adalah perkara yang akan bisa menaikkan iman kalau kita sabar, akan bisa menambah pahala jika kita sabar, akan bisa menghapuskan dosa-dosa jika kita sabar. Masya Allah. Maka kata Nabi SAW dalam hadis ini, la yatamannayanna, jangan sekali-kali salah seorang kalian berharap mati. Lidurrin asabahu, hanya karena madarat yang menimpanya. Biasanya manusia ketika ditimpa kesusahan, dia akan berkata, lebih baik aku mati saja. Ya Allah, matikanlah aku. Atau kata-kata yang semirip dengan itu. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, mereka melemparkan dirinya dari tempat yang tinggi, bunuh diri, atau meminum racun, atau melakukan hal-hal yang akan membinasakan dirinya. Seakan-akan kematian itu akan menghentikan segala kesusahannya. Seakan-akan kematian itu berarti mengakhiri musibah dan deritanya. Padahal belum tentu. Kematian belum tentu lebih baik buat dia. Demikian pula kehidupan belum tentu lebih baik buat dia, belum tentu pula lebih jelek buat dia. Dia tidak tahu apa yang terjadi esok. Bahkan lebih-lebih lagi dia tidak akan tahu apa yang akan terjadi nanti setelah mati. Na'udzubillah. Kalau seseorang itu membunuh dirinya, maka dia akan diazab dengan cara dia membunuh dirinya. Sebagaimana dalam hadis lain dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, man qatala nafsahu bihadidatin, siapa yang membunuh dirinya dengan senjata, dengan besinya, besi itu bisa pisau, pedang dan sejenisnya, maka siapa yang membunuh dirinya bihadidatin yuja biha yaumal qiyamah, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi, siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu maka dia atau sesuatunya masih ada di tangannya, dan dia akan menikam dirinya, perutnya terus menerus selama-lamanya di dalam neraka. Kalau dia membunuh diri dengan pisau, maka dia akan merobek dirinya dengan pisau terus menerus yaumul qiyamah. Kalau dia melemparkan dirinya dari tempat yang tinggi, maka dia akan tersisa dengan cara yang seperti itu selama-lamanya yaumul qiyamah. Ini mengerikan sekali. Dan hadis sahih dalam Bukhari dan Muslim. Dalam Bukhari dalam kitab al-Tib. Demikian pula dalam sahih Muslim dalam kitab al-Iman. O muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan ancaman keras bagi mereka yang membunuh dirinya. Bahkan dikatakan dengan khalidan mukhalladan fiha, kekal selama-lamanya di dalamnya. Ini ancaman yang mengerikan. Walaupun para ulama memiliki penjelasan dalam masalah ini, bahwa kalimat khalidan mukhalladan finnar ini adalah ancaman. Kalau ancaman itu terserah Allah, di tangan Allah. Bisa Allah tunaikan sesuai dengan ancamannya, bisa Allah kurangi, bisa Allah ringankan, bisa pula Allah ampuni, itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ini ancaman yang menunjukkan bahwa perbuatan itu perbuatan dosa yang sangat besar. Lagi pula, apakah kematian itu akan menghentikan dari deritanya? Kalau dia mendapatkan kesusahan yang mungkin dia rasakan sangat dahsyatnya, kemudian dia membunuh dirinya, berarti dia mencari musibah lain yang lebih besar. Mengapa demikian? Karena ketika dia bunuh dirinya, maka ketika dia mati, dia diazab oleh Allah SWT, maka itu musibah yang lebih dahsyat, lebih dahsyat, lebih dahsyat. Tidak bisa dibandingkan dengan segala kesengsaraan dunia. Kesengsaraan neraka enggak bisa dibandingkan dengan kesengsaraan apapun di dunia ini. Yuja yaumul qiyamah, nanti akan didatangi atau didatangkan seseorang pada hari kiamat yang paling sengsara hidupnya di dunia. Ikhwan fillah na'azakumullah, ketika di akhirat dia melihat satu celupan di dalam neraka atau di dalam surga, dia tidak merasakan, enggak pernah ada kesengsaraan sama sekali. Apakah engkau pernah melewati kesengsaraan? Tidak pernah melewati kesengsaraan sedikit pun. Sebaliknya, na'udzubillah, orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, dicelupkan satu celupan saja dalam neraka, kemudian ditanya, apakah engkau pernah melewati kenikmatan? Sungguh tidak pernah aku rasakan khairan qat. Aku enggak pernah merasakan kenikmatan sama sekali. Artinya, tidak bisa dibandingkan dengan segala kenikmatan dunia ini akan kalah dengan satu celupan dalam neraka. Apalagi dengan ancaman tadi. Khalidan mukhalladan finnar. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, la yatamayyanan, la yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan sekali-kali kalian berharap mati. Jangan, walaupun cuma berbicara, ya Allah lebih baik aku mati saja, jangan. Tahu dari mana kamu kalau kamu lebih baik mati saja? Apakah engkau lebih baik hidup atau lebih baik mati? Siapa yang tahu? Kamu enggak tahu hari esok. Kamu enggak tahu takdir. Kita enggak tahu apa yang sudah Allah persiapkan untuk kita dengan takdir-takdirnya yang penuh dengan hikmah. Kita enggak tahu. Maka kita serahkan kepada Allah yang Maha Tahu. Maka Rasulullah SAW mengajarkan dengan kalimat, kalau memang terpaksa kamu ingin mengucapkannya, maka ucapkan dengan kalimat ini. Yaitu kata Nabi, ya Allah, ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, matikanlah aku kalau kematian itu baik bagiku. dan hidupkanlah aku kalau kehidupan itu baik bagiku. Perhatikan kalimatnya. Menyerahkan kepada Allah karena Allah yang lebih tahu. Kita tidak tahu. Ya Allah, kalau kehidupan ini baik bagiku, hidupkanlah aku. Kalau kematian ini baik bagiku, maka matikanlah aku. Meminta yang lebih baik. Karena kita tidak tahu. Ikhwan ibn a'azakullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya kehidupan itu, barakallahu fikum, bisa baik, bisa jelek. Mengapa? Karena ketika ditanyakan siapa orang yang paling baik, dikatakan orang yang paling panjang umurnya dan baik amalannya. Sebaliknya, siapa orang yang paling jelek? Dikatakan orang yang paling panjang umurnya dan jelek amalannya. Lihat, berarti panjang umur baik atau tidak baik? Wallahu a'lam, bisa baik, bisa jelek, tergantung amalannya. Maka kalau ada orang berkata kepadamu panjang umurnya, kamu katakan kurang lengkap doa itu. Lengkapi, ucapkan semoga panjang umurnya dalam kebaikan. Karena panjang umur kalau tidak dalam keadaan baik, kalau tidak dalam keadaan saleh, kehidupan yang sengsara. Ma'isyatan dhanka. Kehidupan sengsara, kehidupan yang susah. Maka ketika ada orang yang mendoakan kita, Allah yutawil umrak, semoga Allah panjangkan umurmu, fil khair, kamu jawab, dalam kebaikan, jangan lupa itu. Doakan panjang umurnya dalam kebaikan. Karena yang panjang umurnya dalam kejelekan, na'udzubillah, akan menjadi orang yang paling jelek. Rasulullah SAW al-afiyah. Satu lagi dalam hadis ini ada faedah yang sangat bagus. Rasulullah SAW selalu membimbing kita dengan kebaikan-kebaikan dan memperingatkan kita dari kejelekan-kejelekan. Dan ketika melarang dari sesuatu, Rasulullah SAW akan memberikan gantinya yang lebih baik. Seperti di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan, jangan mengucapkan begini, tapi kalau engkau mau mengucapkan, ucapkanlah begini. Lihat ya ikhwan ibn a'azakumullah, ini contoh dari dakwah Rasulullah SAW. Contoh dakwah hikmah dari Rasulullah SAW. Ada jalan keluarnya, ada solusinya. Jangan engkau mengatakan atau jangan sekali-kali engkau berharap mati. Kalaupun engkau pengen mati atau berharap mati, maka yang terucap dari mulutku jangan seperti itu kalimatnya. Karena engkau tidak tahu. Ucapkan ya Allah, kalau kehidupan ini lebih baik, hidupkanlah aku. Kalau kematian yang lebih baik, matikanlah aku. Dikasih solusi oleh Rasulullah SAW. Kadang-kadang beberapa da'i, beberapa ustaz, guru, melarang, tapi tidak ada solusinya. Sehingga mereka akan stres, akan susah. Mengapa? Karena mereka bingung, semua tidak boleh. Maka kalau dikatakan yang ini tidak boleh, terangkan yang boleh yang mana. Kalau yang ini haram, terangkan yang halal yang mana. Barakallahu fikum. Kalau kata-kata yang ini tidak boleh, mana kata-kata yang boleh? Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran juga, ketika Allah menyatakan, La taqulu ra'ina. Apa kata Allah lanjutannya? Wa qulum burna. Jangan katakan ra'ina, tetapi ucapkanlah undurna. Diajarkan penggantinya. Kalau tidak boleh kalimat ra'ina, maka pakailah kalimat yang ini, undurna. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu undurna. Wahai orang-orang yang beriman, jangan ucapkan ra'ina. Ya, ini maknanya perhatikan kami, tetapi kata-kata ini memiliki makna lain yang menjadi tertawaan Yahudi. Maka Allah katakan, jangan pakai kata itu. Tetapi pakailah umburna. Demikian pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diberi kurma dari kurma Khaybar. Kurmanya kurang bagus. Rasulullah sallam bertanya, apakah semua kurma Khaybar seperti ini? Tidak ya Rasulullah. Kami akan membeli kurma yang bagus

Kalau ilatnya sudah tidak ada, maka kita kembali. Kalau mungkin ada yang berkata, tapi dalam hati kita ada was-was, ada kekhawatiran-kekhawatiran, maka itu kamu lawan dengan tawakal. Sebagaimana ketika di Saudi sudah diizinkan untuk ke Mekah umrah, ada seorang yang bertanya kepada Syekh Shalal Fauzan, boleh enggak saya ke sana? Kan sudah diizinkan sama pemerintah, tapi aku masih takut begini-begini. Berangkat engkau ke sana beribadah pada Allah wa tawakkal 'ala Allah. Dijawabnya tawakal. Au kama qala hafizahullah. Kalau sudah kita taati ahlinya, kita sudah ikuti prosedurnya, kita sudah taati pemerintah, tawakal. Sisanya tawakal 'ala Allah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah menakdirkan dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Siapapun yang Allah sudah catat akan tertimpa penyakit, akan tertimpa penyakit. Siapa yang sudah catat oleh Allah dia akan selamat, maka akan selamat. Barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selanjutnya Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Ustaz Muhammad Hafidullah Afan mau bertanya, tidak ikut berjamaah sholat subuh Ustaz, dikarenakan takut ketinggalan berangkat kerja. Apakah termasuk uzur? Dan apa nasihat Ustaz tentang hal tersebut yang terjadi berkepanjangan? Barakallahu fikum. Kalau engkau khawatir terlambat berangkat kerja, maka engkau berangkat dari masjid setelah sholat. Barakallahu fikum. Emang berangkat kerjanya jam 3 malam? Lagi pula, kita harus lihat bahwa ini adalah dunia, ini akhirat. Mana yang lebih penting? Akhirat. Ini adalah aturan manusia, ini aturan Allah. Mana yang lebih penting? Mana yang lebih harus kita pegang? Aturan Allah. Ini bisa ditunda, ini gak bisa ditunda. Mana yang lebih penting kan? Yang tidak bisa ditunda. Sudah ada waktu-waktunya dan sudah ada imamnya yang kalau kita terlambat kita gak dapat keutamaan tersebut. Apalagi kita memahami tentang kewajiban sholat berjamaah bagi laki-laki dengan sekian banyak perintah-perintah dalam Al-Quran, seperti Allah SWT menyatakan warka'u ma'ar raki'in, rukulah bersama orang-orang yang ruku, disuruh untuk bersama-sama. Apalagi ucapan Allah SAW kepada Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu ketika minta udur karena aku buta dan aku perlu melewati jalan yang berbahaya, ada binatang-binatang buas di sana. Rasulullah SAW menyatakan, atasma'un nida, apakah kau mendengar panggilan azan? Aku dengar, datangi, walau habwan, datangi walaupun dengan merangka. Engkau tidak buta. Kita tidak perlu penuntun. Kita tidak melewati tempat-tempat atau tempat yang banyak binatang-binatang buas atau berbahaya. Walhamdulillah. Masa kemudian kita enggan mengikuti sholat berjamaah hanya karena takut terlambat kerja. Astagfirullah. Minta ampunlah pada Allah SWT dan bikinlah, manajelah dengan baik, mengatur waktu dengan baik. Misalnya kalau ternyata saya harus berangkat persis di subuh hari tadi, kalau gitu bawa, persiapkan, kamu sudah seperti orang mau kerja ke masjid, sholat berjamaah, langsung berangkat. Jadi pamit sama istrinya, pamit ke masjid, sekaligus berangkat kerja. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah kasih taufik dan Allah kasih kemudahan. Allahu ta'ala alam. Baik, Ustaz, selanjutnya pertanyaannya ketiga. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah, hukum mengambil santunan asuransi jasa raharja untuk korban kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang umum. Yang kedua, Ustaz. Iya, pertanyaan yang sering ditanyakan. Iya, sudah berulang-ulang. Gimana Ustaz, dilewat atau? Ya, dilewat aja. Iya, baik. Baik. Ini juga sering saja. Iya. Baik Ustaz, ini Ustaz. Bismillah, warakullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warakullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan seorang yang mengalami gangguan syaitan dalam keadaan tidak sadar ketika sakit berat? para pengganggu tersebut seperti menarik-narik alat bantu pernapasan yang ada padanya. Maka dia berusaha melawan. Tapi ternyata perbuatan tersebut menjadikan alat bantu tersebut lepas. Ustaz, jika orang tersebut meninggal karena tindakannya tersebut, apakah dia termasuk bunuh diri? Dan sekarang dia menyadari bahwa itu termasuk makar setan agar dia bunuh diri. Jazakallahu khairan. Jadi seperti ada gangguan. Barakallahu fikum. Yang jelas, berbeda bunuh diri dengan dibunuh orang. Demikian pula berbeda bunuh diri dengan dibunuh jin. Ada orang-orang yang dibunuh jin dengan cara seperti itu. Bahkan ada seseorang yang saya kenal dan saya lihat, itu berlari dari tingkat 2 itu ingin loncat. Ketika sedang diruqyah, dia meronta, lari, mau loncat. Alhamdulillah sempat dipegang. Kalau sampai dia loncat dan dia jatuh kemudian mati, itu bukan bunuh diri. Sama sekali bukan bunuh diri, dibunuh oleh jinnya yang merasukinya, begitu. Karena innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Dia tidak berniat untuk itu, tetapi karena diganggu oleh syaitan tadi, jin tadi, maka dia melakukan hal-hal yang justru membahayakan dirinya atau membunuh dirinya malah. Sehingga bagi mereka yang ada di sekitarnya, kerabatnya, saudaranya, merukyahnya. Kalau terlihat dia bergerak sesuatu, berbuat sesuatu dengan tidak sadar, pegang dan doakan. Dirukyah dengan rukyah-rukyah yang syar'iyah. Dibacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dibacakan ayat kursi, al-mu'awwidhatain, dan surat al-ikhlas, dan juga dibacakan Allahumma rabban nas, atibil ba's, wasfi anta syafi, la shifa illa shifa'u, shifa la yaqadir saqama, wa hakada. Barakallahu fikum. Terakhir Ustaz ya. Satu lagi Ustaz. Bagaimana bermuamalah dengan atau melalui WhatsApp dengan saudara kandung, paman dan teman yang mereka masih memegang foto profilnya dengan wajah mereka masing-masing, di mana niat ini untuk berdakwah dengan mengirim faedah dari para Ustaz. Dan katanya biasanya setelah mengirim faedah langsung dihapus dan blokir atau oblokir, sementara postingan WA mereka dan dibuka kembali saat mau kirim faedah. Apakah cara ini masih sesuai syariat? Atas nasihat Ustadzina, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wa iyyakum. Nah, memasang foto profilnya kan itu mereka kan? Iya, mereka. Bukan kita. Lah kenapa kita harus memutus hubungan dengan mereka? Barakallahu fikum. Bagi kita hanya ada kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga kalau mereka sudah kita kasih tahu, sudah kita ingatkan, mereka masih melakukan, maka itu bukan urusanmu karena kamu sudah sampaikan. Itu satu. Yang kedua, engkau tetap diperintahkan untuk nasihati mereka dari sisi lain yang mungkin lebih penting. Apa itu? Masalah tauhidnya, masalah akidahnya, masalah prinsip-prinsipnya atau manhajnya. Harus kita luruskan. Walaupun dalam hal tersebut, dalam hal gambar mereka masih melakukan. Tetapi kalau masih ada kesyirikan di sana atau masih ada kebid'ahan di sana, penyimpangan, maka itu lebih penting. Maka kita bicarakan pada mereka, kita nasihati mereka. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Tapi Ustaz, jazakallahu khair atas penyampaian materi dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan berfaedah bagi kita semua. Baik pendengar, akhirnya saya undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.